Apakah boleh seorang ihram tidak melewati miqatnya? Contoh bagi ahlul Madinah seharusnya lewat Dzulhulaifah, tetapi dia melewati Juhfah. Mohon penjelasannya. Ya. Kalau maksudnya dia dari Madinah. Ya, dia dari Madinah. Wah, saya enggak pengen lewat Dzulhulaifah. Saya mau berangkat ke Juhfah dulu untuk menjadikan Juhfah sebagai miqat. Ini takalluf. Dzulhulaifah itu terlalu dekat dari Madinah. Nah, ngapain harus ke Juhfah? Ngapain harus ke Yalamlam? Ya. Jadi ma'asyiral rahimakumullah, miqat-miqat ini itu telah ditetapkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi orang-orang yang lewat situ. Nah. Jadi kalau penduduk Madinah mau ke miqat yang lain, ya kejauhan. Terlalu jauh. Masyaallah rahimakumullah. Tapi kalau misalnya saya beri contoh, penduduk Madinah, dia orang asli Madinah. Lalu kemudian setelah itu dia berangkat ke Indonesia, mungkin karena berdagang atau yang semisalnya. Setelah itu dari Indonesia naik As-Saudiyah, pesawat Saudi Airlines, berangkat langsung menuju Arab Saudi, turun di Jeddah. Sementara dia hendak melakukan ihram, sehingga dari Jeddah langsung ke Mekah. Maka dalam hal ini tentu miqatnya bukan Dzulhulaifah, bukan Abyar Ali. Ya, miqatnya ketika dia berada di atas pesawat, apa yang sejajar dengan pesawat tersebut, maka itulah miqatnya. Itu boleh. Tapi kalau yang dimaksud dia ingin mencari miqat yang lain sementara dia sedang berada di Madinah, untuk apa? Nah, mau cari sensasi. Ya. Maka ini berlebihan, ma'asyiral rahimakumullah. Dan saya belum mengetahui ada orang mau melakukan hal yang seperti itu. Bagaimana pandangan kita saat tasyahud? Ketika kita tasyahud, ya, tangan itu bertelunjuk, tangan kanan, telunjuknya ditegakkan, mata kita menuju ke telunjuk itu. Dalam hadis Umar disebutkan, fa'atba'aha basaru, maka pandangannya mengikuti telunjuknya. Dia melihat telunjuk. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis Abdullah bin Zubair, walam yujawizha basaru. Nah, walam yujawiz basaruhu isyarata, dan pandangannya tidak melewati isyarat telunjuknya. Jadi dia memandang ke telunjuk. Apakah seorang dapat masuk Islam jika seorang mengucapkan la ilaha illallah saja? Iya, dengan mengucapkan la ilaha illallah dengan sadar dan mengetahui maknanya, maka itu menunjukkan dia masuk ke dalam Islam. Apa hukum jubah yang dipakai sholat atau dipakai di luar sholat jika waktu berdiri jubah itu di atas mata kaki, namun di saat rukuk jubah tersebut menutup mata kaki, apa hukum memakainya? Jubah atau celana atau sarung atau apa saja yang menjadi tolak ukur ketika dia berdiri, ya. Adapun ketika dia rukuk, ketika dia duduk, ya, tidak mengapa. Tidak mengapa. Yang jadi ibrah ketika dia berdiri. Jika orang tua meninggal dan orang tua kita tidak pernah melakukan kewajiban seperti sholat, berpuasa dan kewajiban yang lain, apakah kita boleh mengganti puasanya? Puasa orang tua tidak boleh, karena dia sengaja meninggalkannya. Nah, atau hanya mendoakannya, atau hanya mendoakannya, tergantung. Dan ini kembali kepada masalah apakah orang yang meninggalkan sholat itu masih berstatus sebagai muslim ataukah dia telah kafir, telah keluar dari Islam. Kalau dia berpendapat kafir, maka tidak diperbolehkan, mendoakan pun tidak diperbolehkan. Nah, adapun menggantikan puasa tidak diperbolehkan sama sekali, karena dia menggantikan puasa orang yang meninggalkannya dengan sengaja. Yang diperbolehkan menggantikan itu kalau seorang yang meninggalkan puasa Ramadan karena uzur, karena ma'dzur, sakit, ya, kemudian di luar bulan Ramadan, ya, ada kesempatan bagi dia untuk mengqadha, namun dia belum sempat menggantinya sampai kemudian dia meninggal, maka ini diqadha oleh ahli warisnya. Namun kalau dia meninggalkan, tidak pernah berpuasa Ramadan, tidak boleh diganti. Ya, nah, tidak perlu disyariatkan. Asal hukumnya tidak boleh seorang mengganti sholat orang lain, mengganti puasa orang lain, mengganti zakat orang lain, haji orang lain. Itu asal hukumnya. Namun ada saat-saat tertentu diperbolehkan mengganti puasa dan menggantikan atau mewakilkan seorang dalam menunaikan ibadah haji. Nah, adapun meninggalkan sholat, kalau dia berpendapat kafir, maka tidak diperbolehkan. Nah, dan dalam hal ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kalau dia meninggalkan syiar mutlak dari awal, tidak pernah sholat sama sekali, tidak pernah sujud, maka ini menunjukkan bahwa dia tidak punya iman. Orang yang seperti ini kafir. Kafir, keluar dari Islam. Namun kalau seorang bolong, ya, kadang sholat, kadang tidak, kadang sholat, kadang tidak, sebagian para ulama mengatakan kafir. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa orang ini fasik dan tidak sampai kepada tingkatan kekufuran. Wallahu a'lam. Tayyib, sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.